Para sahabat telah berpecah belah ketika Rasulullah SAW dusta, bohong, seperti perpecahan antara Muawiyah dan Ali, dusta, bohong. Sedangkan kita diperintah untuk mengikuti sahabat, kubu mana yang harus kita ikuti, Muawiyah atau Ali? Ini kejahilan yang luar biasa, kebohongan plus kejahilan. Tidak pernah sahabat berpecah belah, tidak pernah persahabat berpecah belah, enggak ada. Ada bubuin, enggak ada, enggak. Yang ada perselisihan ijtihadiyah, sama seperti perselisihan para ulama, batal tidak wudu ketika menyentuh perempuan. Sebagian madhab mengatakan batal, sebagian lagi tidak batal. Apa para ulama itu berpecah belah? Tidak. Demikian juga antara Ali dan Muawiyah, ijtihadiyah, tidak berpecah belah dalam agama. Semuanya mereka mengatakan Ar-Rahman wal 'Arsy istawa. Semuanya mereka meyakini adanya takdir Allah. Semuanya mereka meyakini bahwa manusia punya usaha, punya ikhtiar, pilihan. Semuanya mereka meyakini bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh Allah, dan hambalah yang mengerjakannya, dan hamba mempunyai hak untuk memilih. Adapun Mu'tazilah mengatakan bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh hamba, bukan oleh Allah. Ini sesat dan menyesatkan, karena menafikan takdir Allah Jalla wa'ala. Para sahabat semuanya meyakini adanya azab dan nikmat kubur. Para sahabat semuanya yang berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Adakah Ali mengatakan Muawiyah sesat keluar dari manhajnya? Tidak. Demikian juga sebaliknya? Tidak. Tapi perselisihan ijtihadiyah yang kedua-duanya menurut ahlus sunnah berijtihad dan mujtahid, yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Bukan perpecahan dini yang manhaj atau aqidah. Yang kita bicarakan perpecahan, perselisihan yang disebut dalam hadis itu perselisihan manhajiyah dan perselisihan aqidah. Perselisihan manhaj dan perselisihan aqidah.